Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Fasihin karya dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kitab adab, adab yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Baik, masih terkait dengan pasal yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu pasal yang ke-9, Faslun fi Dukhuli 'alal Umara'i adh-dhalamati bi Mutrih. Pasal tentang masuknya seseorang menemui pemerintah, ya, penguasa yang zalim karena ada uzur. Kemudian setelah itu penulis, ya, menyebutkan, ya, beberapa kondisi dan keadaan yang namanya seorang yang kita masuki pemerintah yang zalim. Kali ini kita akan jelaskan kondisi yang ketiga, Al-Halu Salifu, kondisi yang ketiga. Ayat Rasina Anhum Falah Yarahum Wala Yarahunah, yaitu seseorang menyingkir dari mereka, artinya menjauh dari mereka, sehingga dia tidak melihat pemerintah yang zalim itu, dan tidak pula mereka melihatnya. Kalau diistilahkan oleh para ulama kita dengan uslah, ya, mereka istilahkan dengan istilah uslah, menyingkir. Ini dilakukan oleh sebagian di antara salaf, ya, bahkan ada di antara sahabat. Ketika di zaman mereka ada pemerintah yang zalim, mereka menyingkir, ya, dan menjauh untuk menjaga diri dan agama mereka. Ya. Wassalamu fi dari. Sementara keselamatan ada dalam perkara tersebut. Ya. Artinya seseorang menyingkir, tidak ada mudharat yang timbul di balik, ya, menyingkirnya dia, uslahnya dia ke suatu tempat. Ada yang penting dicatat di situ, ya. Wassalamu fi dari. Sementara di situ ada keselamatan. Ya. Oke, kalau di dalam hal itu ada mudharat bagi dirinya, misalnya dia menyingkir kemudian, ya, dia menjauh dari ilmu sehingga dia menjadi jahil, ya, tentang agamanya, maka tentunya di sini tidak dianjurkan. Ya. Inilah yang terjadi pada masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ada sebagian di antara murid-muridnya beliau, salah satu di antaranya adalah Abdul Wahid Al-Basri, yang merupakan cikal bakal, ya, atau apalanya, bukan juga perintis, tapi awal munculnya tasawuf dari apanya, tindakan yang beliau lakukan. Karena beliau menyingkir dari kota Basrah, kemudian tinggal di pelosok yang jauh, di situ tidak ada. Lalu ada orang-orang yang mengikuti Abdul Wahid bin Zaid ini, menyingkir juga bersamanya, yang lebih rendah kedudukan ilmunya dibandingkan Abdul Wahid bin Zaid. itu awal dari munculnya tasawuf, adanya gaya hidup yang berlebihan dalam apanya suhu, ya mereka menyingkir ya dari masyarakatnya, sementara mereka tidak punya bekal ilmu yang cukup. Akhirnya mereka bikin perkampungan ya di pinggiran, di pelosok ya kota Basrah, jauh dari kota Basrah ya, yang menyebabkan mereka kemudian di apa ya ditunggangi oleh syaitan, sampai mereka mengira bahwasanya mereka lebih baik daripada orang-orang yang ada di kota. Ya, padahal mereka berada dalam kejahilan. Ini yang perlu juga diperhatikannya, bahwasanya seorang ketika menyingkir uslah, ya harus dia perhitungkan apakah dalam uslahnya ada kebaikan atau tidak. Ya. Baik. Summa yang bagi ayat tadi buktuhum ala dunni. Kemudian sepantasnya seseorang meyakini kebencian terhadap mereka karena kedolimannya. Kedolimannya penguasa yang zalim. Ya. Fala yuhibbu liqa'ahum, sehingga dia tidak menyukai bertemu dengan mereka. Wala yusni 'alaihim, tidak pula memberikan pujian atas mereka. Ya. Karena orang zalim tidak boleh dipuji ya. Karena nanti orang tertipu. Sama juga ahli bid'ah. Ya. Orang-orang kafir misalnya tidak boleh kita puji. Ya. Wala yastakbiru an ahwalihim, dan tidak pula dia mencari kabar tentang keadaan-keadaan mereka. Artinya betul-betul dia uslah, menyikir. Ya. Wala yaqtarinu ila al-muttasilina bihi, tidak pula mendekat kepada orang-orang yang punya hubungan dengan pemerintah yang zalim tersebut. Ya. Wala yata'assaf 'ala ma yaqutuhu bi sababi mufaraqatihi, tidak pula menyesal atas sesuatu yang luput baginya dengan sebab dia meninggalkan mereka. Ya. Dia sabar, ya. Namanya uslah ya pasti ada dampaknya. Butuh kesabaran di dalamnya. Ya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian di antara mereka, innama baini wa bainal muluki yaumul wahid, hanyalah antara aku dan para raja itu ada satu hari. Ada satu hari. Imma yaumun madha fala yajiduna laddatan. Entah hari itu adalah hari yang telah berlalu, namun mereka tidak mendapatkan ya kelesatannya. Wa ana wa iyyahum fi ghadin ala wajhi, saya dan mereka di esok hari ala wajhi, di atas perasaan takut. Artinya kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam keadaan kita akan pertanggungjawabkan ya amalan-amalan kita masing-masing, rakyat ataupun pemerintah, dalam keadaan kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa al-yawma, hanyalah hari itu adalah hari ini saja. Fama asa ayyakuna fil yawmi, ya, semoga saja katanya hari itu ada pada hari ini. Artinya pertemuan kita ya semoga saja hanya pertemuan di dunia saja, pertemuan yang sudah berlalu. Adapun hari-hari selanjutnya, ya saya tidak akan bertemu dengan ya kalian wahai penguasa-penguasa yang tua. Kalaupun kita nanti ketemu lagi, ketemu di akhirat, tapi kita akan ketemu dalam keadaan masing-masing di antara kita akan bertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kalian wahai penguasa akan takut ketika berjumpa dengan Allah, sebagaimana halnya kami juga akan merasakan ketakutan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama dijelaskan oleh penulis kondisi yang ketiga ini, bahwasanya ada sebagian di antara para salaf yang melakukan hal yang seperti ini, mereka menyingkir ya, melakukan nuzlah. Ini salah satu kondisi di mana seorang itu dianjurkan melakukan nuzlah. Nuzlah di sini bukan apanya, tidak mesti dia harus uslah menyingkir ya badannya jauh dari pemerintah yang dolim. Boleh jadi dia dekatnya tinggal di kota, tapi dia menjaga diri dari melakukan hubungannya, interaksi dengan mereka. Karena kalau melakukan interaksi, yang dia dapatkan bukan kebaikan, tapi keburukan yang dia dapatkan. Maka kalau ada pemerintah yang seperti ini, jangan kita coba-coba mendekat kepada mereka. Ya, sebaiknya kita uslah, kita menyingkir, menjauh dari mereka, selamatkan agama kita. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini ada permasalahan yang diangkat oleh penulis, masalatun idza ba'atha ilaika sultanun malam litufarriquhu 'alal fuqara. Apabila seorang penguasa mengirim kepadamu harta benda agar engkau membagi-bagikannya kepada para fakir miskin, wa kana lahu malikun ma'ayya, tapi harta itu punya pemilik yang tertentu, artinya diketahui orangnya. Cuma ya, penguasa yang zalim ini dia rampas hartanya orang, kemudian dia gunakan ya untuk kepentingan umum misalnya, ya, atau diberikan kepada sebagian orang di antara kita. Maka kata penulis, lam yahilla akhdhu, maka tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh kita ambil harta itu karena bukan punyanya. Seorang tidak boleh memberikan harta yang bukan punyanya, dan orang yang tahu bahwasanya itu bukan punyanya tidak boleh diambil. Ya. Ini penjagaan dalam Islam ya. Wa illam yakun lahu kana hukmu ayyatasaddaqu bihi kama sabaqa bayan. Kalau harta itu tidak punya pemilik yang diketahui orangnya, tapi seseorang yakin bahwasanya itu adalah harta yang haram, harta rampasan, bukan rampasan dalam perang ya, tapi maksudnya di sini harta rampasan secara dolim, ya, maka hukumnya katanya dia bersedekah, ya, menyedekahkan harta itu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Sudah dijelaskan oleh penulis bahwasanya harta yang seperti ini sifatnya tidak diketahui pemiliknya, itu hendaknya orang yang memegang harta itu hendaknya dia sedekahkan dengan niat bahwasanya pahalanya untuk si pemiliknya. Ya. Ini sudah berlalu ya penjelasan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ini kalau tidak diketahui orangnya. Ya. Tidak diketahui orangnya. Jadi pemerintah misalnya yang dolim, pemerintah dolim datang bawa harta ke kita, ya. Dan kita sudah dengar berita bahwasanya ada apanya harta ini bukan punyanya, dia ambil, dia rampas hartanya orang. Kita juga mau menolak tidak enak, bisa-bisa kita yang dihukum ya, yang di apanya diberikan ya hukuman di penjara, bahkan mungkin dibunuh dalam kondisi yang seperti ini. Kita ambil, kemudian kita sedekahkan dengan niat pahalanya untuk si pemilik harta tersebut. Ya. Wa yatawalla tafriqatahu 'alal fuqara, dan dia menangani pembagian harta itu kepada fakir miskin. Silakan katanya dibagi. Tapi dengan niat itu untuk pahalanya Pak, si pemilik harta yang tidak diketahui orangnya. Ya. Wa minal ulama'i man imtana'a min akhdhi. Di antara ulama ada juga yang menahan diri dari mengambilnya. Artinya dia tidak mengambil. karena dia bersikap warak, berhati-hati, dia tidak mampir, ya. Akan terkadang dia siap untuk dipenjara oleh penguasa yang zalim. Baik. Wa ikana aktsaru amwalihim al-haram harumat mu'amalatuh. Kemudian permasalahan yang lain, ya, sebutkan di sini. Apabila kebanyakan harta bendanya penguasa yang zalim ini adalah sesuatu yang haram, maka haram bermuamalah bersama dengan mereka. Haram bermuamalah bersama dengan mereka. Baik. Wa ma banatku adz-dhalamatu min al-qanatir wal masajidi wasiqayati yabghi ayyundara fi. Sesuatu yang dibangun oleh para penguasa yang zalim tersebut berupa jembatannya, kemudian masjid-masjid, kemudian pengairan, ya, sepantasnya untuk, ya, dilakukan penelitian badan, periksa hartanya, dari mana diambilnya hartanya, ya. Fa'inkana tilkan ayanul lati buniyat biha di malik muhayyanin. Apabila barang-barang tersebut, ya, dibangun dengannya, yakni dengan, ya, harta yang diberikan oleh penguasa tadi, itu adalah miliknya seorang yang tertentu, ya, orangnya jelas, lam yajuz al-quburu alaiha illa bidarurati, maka tidak boleh seorang melintas di atasnya kecuali darurat. Ya. Jadi kalau apanya pemerintah ini bangun jembatan misalnya dari sesuatu yang apanya yang haram, dia ambil dari hartanya orang, dia rampas, dia caplok, ya, hartanya orang, kemudian dipakai bangun jembatan, maka tidak boleh kita katanya melintas di atas jembatan yang dibangun dari sesuatu yang haram ini kecuali kalau darurat. Insyaallah, ya, tegas, ya, tulis di sini. Karena ini masalahnya haram, ya, sesuatu yang haram. Baik. Wa illam ya'rif malikuha, wa illam ya'rif malikuha jasal kuburu alaiha. Kalau tidak diketahui pemiliknya, maka boleh melintas di atasnya. Artinya dengan harapan bahwa ketika kita melintas di atasnya, berarti si pemiliknya ini mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Seperti tadi, ya, disedekahkan. Jadi dianggap bahwasanya jembatan itu sedekah, ya, pahalanya untuk si pemilik, ya, harta ini. Karena tidak tahu siapa orangnya. Wal waraku al imtina'u wallahu a'lam. Sedangkan sikap warak di sini adalah menahan diri dari, yakni tidak melintas di situ. Cari jembatan yang lain. Atau bikin jembatan baru, ya. Bikin jembatan sendiri. Di para ulama itu, ya, sangat berhati-hati. Tidak sama kita di sama diri. Apa urusan kita? Mau haram, mau apa, ya, lewat saja di sini. Tapi para ulama kita tidak. Mereka betul-betul, ya, menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Karena ini haram, ya, bukan main-main. Salah-salah nanti bisa masuk neraka, ya, gara-gara kita menggunakan sesuatu yang haram. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini selesai, ya. Selesai. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke bahasan yang lain. kitab yang baru, Hadiah Asyarah, kitab yang ke-11. Kitabu ada di Suhbati Wal Ukhuwati Wa Ma'asyaratul Khalqi Wa Nahwi Dzalik. Kitab tentang adab-adab persahabatan dan persaudaraan serta bermuamalah ya bersama dengan manusia dan sejenisnya. Ya. Intinya di sini beliau akan jelaskan kepada kita bagaimana adab-adab dalam pertemanan, persahabatan. Bagaimana adab-adab kita dalam ya berinteraksi bersama dengan orang lain. kitab yang ke-11 ini tentang kitab adab sahabat. Kita tentang adab-adab persahabatan, wal ukhuwati, ya, persaudaraan, wal ma'asyaratil fardhi, ya, bergaul bersama dengan manusia dan sejenisnya, wal akhirat. Baik, ini penting kita ketahui bersama adab-adab yang seperti ini. Dan ini merupakan haknya orang lain atas diri kita. Jadi hak itu ada tiga. Haknya Allah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang kedua, haknya diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, haknya orang lain. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Juga terpilih dalam sunannya, di mana Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Taqillah aitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada." Ini haknya Allah. Buat bi sayyatal hasanata tamhiha. Yang kedua, kata Nabi SAW, iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Ini haknya diri kita. Kita berbuat dosa misalnya, segera bertobat, ya, segera kita hapus dengan amalan-amalan soleh. Ini haknya diri kita. Yang ketiga, wafarikin nasa biholokin hasani, dan pergaulilah manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Ini haknya orang lain atas diri kita. Ya, hak yang ketiga inilah yang akan dibahas oleh penulis dalam kitab yang ke-10 ini terkait dengan haknya orang lain atas diri kita. Ya. Kata beliau, "Ya'lam annal ulfata samaratu husnil qulubi." Ketahuilah bahwa keakraban, kedekatan, ya, itu adalah buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruqu su'ul qulubi. Sementara bercerai-berai, ya, artinya tidak akur, tidak akrab, itu adalah su'ul qulubi, akhlak yang buruk. Ya. Li'anna husnal qulubi yujibu at-tahabba wa tawafuq. Karena akhlak yang baik mengharuskan adanya at-tahabub, saling mencintai. Wattawafuq, saling apanya sama, saling apanya klop istilahnya orangnya. Ya. Wasu'ul khuluqi yusmiru at-tabaghud wa tadabbur. Sementara akhlak yang buruk membuahkan sikap saling benci dan saling membelakang. Masalah yang bukan dimana dari penulis ini luar biasa, ya, beliau berikan bukan dimana pembukaan yang merangkum semua apa yang akan beliau jelaskan. Ya, dikata beliau, ketahuilah bahwasanya keakraban itu adalah buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruqu su'ul khuluqi, bercerai-berai adalah akhlak yang buruk. Kenapa? Karena akhlak yang baik katanya mengharuskan melahirkan apanya tahabbub, sikap saling mencintai, dan tawafuq, sikap saling cocok klopnya. Jadi orang ketika hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, itu upayakan jangan sering baku peles dengan orang lain. Harus kita sabar. Jangan sedikit ada masalah kemudian, ya, koslet. Ya. Ada kan orang seperti itu, ya. Sedikit tersinggung, ya, langsung putus. Baku bombil. Nah, ini kan musibah, ya. Nah, tidak ada masalah, apabila tidak ada orang yang lepas dari masalah. Hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kita. Maka di sini kita dituntut untuk bersabar, yang bersikap santun ketika bermuamalah dengan orang lain. Ya. Dan kita jangan menciptakan hal-hal yang bisa memutuskan hubungan. Ya. Wala yakhfa ma fi husnil khuluqi min al-fadli. Dan tidak lagi samar ya sesuatu yang ada dalam akhlak yang baik berupa keutamaan. Wal ahaditsu dallatun ala dzalika, sedangkan hadis-hadis yang ada menunjukkan tentang hal itu, yakni tentang keutamaan akhlak yang baik. Ya. Jadi kita usahakan ya, ketika berinteraksi bermasyarakat, kita bangun akhlak yang baik. Interaksi yang baik antara kita dengan saudara kita, tetangga kita. Ya. Sekalipun ya tetangga kita ini adalah seorang yang kafir, kita tetap dituntut untuk menunjukkan kepada mereka akhlak yang baik. Ya. Boleh jadi dengan melihat akhlaknya kita yang baik, ya, mereka tertarik dengan Islam. Karena sekian banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu disebabkan karena melihat kebaikan akhlaknya para tetangganya dari kalangan kaum muslim. Sejarah Islam masuk ke Indonesia ini juga menjadi bukti yang terkuat bahwasanya ya akhlak itu punya pengaruh yang luar biasa. Padahal yang datang ini hanya pedagang-pedagang biasa ya, datang ke Indonesia yang menunjukkan ya akhlak yang baik. Mereka jujur dalam berjual beli, mereka pemurah ya, kadang kalau menjual dilebih-lebihkan sedikit. Ya. Mereka tidak dikenal sebagai pedagang-pedagang yang curang. Ini menarik perhatian masyarakat Indonesia ketika itu. Akhirnya banyak masuk ke dalam Islam karena terpukau dengan akhlaknya kaum muslimin. Nah, ini yang perlu kita ya perhatikan di zaman kita ini. Kita perbaiki akhlak kita masing-masing, akhlak kita di dalam bermasyarakat, berinteraksi baik sesama muslim ataukah bersama dengan orang-orang kafir ya di luar agama kita. Ini ada satu kesalahan ya, kesalahpahaman. Ada sebagian di antara kaum muslimin mengira bahwasanya kalau bersama dengan orang kafir kita tidak boleh pakai akhlak yang baik. Itu hanya khusus bagi kaum muslimin. Sehingga ketemu dengan orang-orang kafir ya, ya dia tunjukkan ya sikap kaku kasar. Bahkan ada di antara mereka ya punya pemahaman yang lebih parah lagi ya. Semua orang kafir katanya harus dibunuh. Muncullah ya teroris-teroris ini. Semua orang kafir dia bunuh, itu turis-turis masuk ya, atau penduduk asli pribumi yang kafir dia, dia punya sandra, dia todong, dia bunuh ya. Ini kan tidak benar ya. Nah, ini bukan bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini ada beberapa dua hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kata beliau, faqad rubiya min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu, sungguh telah diriwayatkan sebuah hadis dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma min syai'in asqalu fi misani mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasani. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangannya seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlaknya yang baik. Akhlaknya kepada Allah masyaallah ya, akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya kepada para ulama, kepada pemerintah, kepada orang tuanya, kepada masyarakat secara umum masyaallah. Maka orang yang seperti ini akan diberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi timbangan yang paling berat. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-2003, juga Abu Dawud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4799. Dan hadis ini di, kalau tidak salah, dihasankan oleh Syekh Al-Bani, atau bahkan mungkin beliau sahihkan hadis ini. Baik. Dan insyaallah taala nanti ya, selesai kita bawakan hadis di sini, ada namanya sekumpulan hadis yang pernah saya kumpulkan, menjelaskan keutamaan akhlak. Mungkin nanti kita bacakan juga supaya semakin lengkap apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya ini. Baik. Mungkin nanti pertemuan berikutnya insyaallah ya. Baik. Kemudian kata penulis, wa fi haditsin akhara, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah, dan orang yang paling dekat majlisnya kepadaku nanti pada hari kiamat, ahasinukum akhlaq, orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ya, orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abdakum wa ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah, masawikum akhlaq. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, dan orang yang paling jauh majlisnya dariku yaumul kiamat, pada hari kiamat, adalah masawikum akhlaq, orang-orang yang buruk akhlaknya. Semakin buruk akhlak kita, semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apanya antara akhlak dengan keimanan seorang hamba itu berbanding lurus. Semakin bagus akhlaknya, maka itu menunjukkan semakin ya tinggi keimanannya. Dan seorang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya orang-orang yang tinggi keimanannya, akhlak ini ya. Baik, hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad pada jilid 4 halaman 193. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian hadis yang ketiga dibawakan oleh penulis, wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ya sesuatu yang paling sering memasukkan manusia ke dalam surga, paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga itu adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah, dan juga ya akhlak yang baik. Nanti insyaallah saya akan syarah hadis ini dalam majelis yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ya umur masih panjang. Nanti pada majelis berikutnya insyaallah ya. Kita bacakan saja di sini. Nanti syarah panjangnya nanti kita akan jelaskan ya. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-3004 dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan berdasarkan syawahidnya, penguatnya. Tapi saya kira sampai di sini dulu untuk sementara ya. Sebagai mukadimah bagi kita, belum ada kita berada di sebuah bolehkah menghadiri kajian seorang ustaz yang membela orang-orang yang membela Syekh Ali Hasan? Penting saya jelaskan di sini bahwa Syekh Ali Hasan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kajian Adat Lima, bahwa di dalam dua kitabnya, yang pertama kitab Sayyidatun Nadir namanya, satu lagi saya lupa, situ ada pemikiran Qurtubi yang bilang ini ulama, ya. Para ulama kita memandang bahwasanya pada diri Syekh Ali Hasan ini ada pemikiran Qurtubi. Orang yang punya pemikiran Qurtubi, ya boleh kita ya jadikan dia guru bermajelis dengannya, apalagi sampai membela dia. Ya. Ini yang nampaknya di zaman kita ini orang nampaknya kadang bergampangan ya, bergampangan mengambil ini. Padahal masih banyak guru, masih banyak ustaz yang selamat akidahnya. Ya. Tapi karena ada kecenderungan ya, ada ya fanatisme terhadap sebagian orang akhirnya, ya dia gampangkan ya. Sebabnya kita tidak apanya berdakwah tidak sejalan dengan orang-orang projek ya. Salah satu pembela Syekh Ali Hasan ini orang-orang projek. Belum lagi ya masalah media kultural ya, masalah lainnya, hanya kadang tidak diperhatikan ya. Mereka punya hubungan dengan media kultural. Dan media ulama ini sebuah ormas ya, bahkan ya, setahu kami dia punya partai politik. Sebagian di antara tokoh-tokoh mereka ada yang masuk dalam parlemen Kuwait, jadi caleg di antara mereka ya. Ya. Bahkan media ulama ini ketika terjadi kudeta yang dilakukan oleh Mursi, yang membiayai adalah orang-orang India. Biayanya soalnya adanya demonstrasi di Mesir waktu itu. Kemudian juga di dalam padanya dia korupsi ini ada bayat, bayat yang kita mereka ya. Jadi dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Solah Madadar, ya, Habibah Bunga Utara, seorang dari Salafi Al-Sunnah di Kuwait yang dahulu bergabung dengan Ihya Uthura. Ya, bergabung dengan Ihya Uthura. Ihya Uthura ini juga memberikan bantuan dana kepada ya, sembarangan apanya orang. Bahkan kadang orang-orang yang bermasalah akidahnya, manhajnya dia dukung ya dengan bantuan apanya harta. Ini tentunya merupakan ya, sikap yang keliru. Baik. Bagaimana hukumnya menerima hasil dan apanya dari penghasilan bapak yang bekerja di asuransi? Ya. Pertama perlu kita jelaskan bahwasanya asuransi dalam Islam itu haram. Kecuali satu. Asuransi sebenarnya bukan asuransi juga sih ya, ya. Jadi apanya bentuknya seperti ini. Seorang pegawai atau karyawan dipotong gajinya misalnya per bulan 100 ribu, kemudian uang ini nanti akan diambil ketika dia pensiun. Nah itu boleh bentuk seperti itu. Adapun asuransi yang lain di luar dari bentuk ini itu haram. Paham ya? Karena di dalamnya ada bentuk apanya mukotor, ya menang-menangan ya. Seperti misalnya asuransi kesehatannya, kalau dia sehat dia kalah, kalau dia sakit baru dia menang dapat dari pihak asuransi. Kalau kita sudah tahu bahwasanya padanya hukumnya seperti ini, anggaplah yang ditanya di sini asuransi yang haram, berarti penghasilannya adalah haram. Sesuatu yang haram ya jangan kita ambil ya. Baik. Awal masuk kuliah tahun 2014, ana menemukan flash disk di lingkungan kampus. Ketika melihat ya, flash disk tersebut tidak ada petunjuk informasi si pemilik, dan flash disk tersebut masih ada ana simpan, namun flash disk itu namun file dari si pemilik flash disk sudah tidak ada. Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? File tersebut masih ada, baik. Sekarang anda simpan, namun file dari si pemilik flash disk tersebut sudah tidak ada. Ya, yang jelas bahwasanya barang yang kita temukan itu ada dua, ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Kalau dia berharga, maka wajib kita umumkan satu tahun penuh, ya, bahwasanya ada barang yang hilang di daerah ini, ya. Jangan disifatkan secara rinci, ya, supaya tidak ada orang yang datang mengklaimnya padahal bukan miliknya. Satu tahun berjalan, kemudian tidak datang, ya, boleh kita gunakan, ya. Tapi kalau barang itu tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya, misalnya ya uang 10.000, 20.000, bahkan mungkin 50.000, ya, masih ringan. Orang tidak terlalu berpikir kalau hilang, masih ringan, ya, santai-santai saja. Nah, itu mungkin bisa kita ambil, ya. Cuma kalau orangnya datang mengklaim, ya, kita kembalikan, karena memang bukan milik kita, ya. Baik. Bagaimana dengan pajak ustaz? Dibangunkan fasilitas seperti apa nih? Jembatan dan lain-lain. Apakah kita tidak boleh melintas? Baik, pertama di sini perlu saya jelaskan bahwa pajak yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pajak yang dipungut pada masa dahulu oleh sebagian pemerintah atau bajak pembajaknya, perampok, untuk kepentingan pribadi yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Adapun yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan bersama, kepentingan umum, maka dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwa pajak yang seperti itu tidak haram. Allah taala alam bisawab. Baik. Ini sudah terjawab ya, walaupun tidak dijawab. Kalau pajaknya haram, ya, berarti tidak boleh lewat di sini. Kalau pajaknya yang halal, berarti boleh lewat melintas di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon penjelasannya terkait hadis tuntutan kepada pemimpin dalam safar. Ya. Ya, kita memang diperintahkan, ya, disunatkan untuk mengangkat seorang amir selama apanya safar. Kita angkat di antara kita yang safar, misalnya bulan yang jadi amir kita. Selama di dalam safar, wajib bagi kita untuk mendengar dan mentaati. Ya, ini dalam perkara yang mubah. Ya. Jadi dia seakan-akan dia pemerintah sementara, ya, walaupun dia bukan sebenarnya pemerintah, ya, menurut istilah syariat. Bagaimana tentang taat kepada pemimpin dan ulama? Taat kepada pemimpin, ya, pemerintah muslim yang syar'i, itu wajib hukumnya. Paham ya? Wajib hukumnya. Kemudian menaati ulama, menaati para ulama dalam dengan perkara yang diperintahkan oleh syariat, kalau dia adalah sesuatu yang, ya, sesuatu yang apa yang wajib, maka wajib kita menaati mereka. Kalau dia adalah sesuatu yang sunnah, maka ya menaati mereka sunnah dalam perkara tersebut. Ya, nah, bedanya dengan pemerintah. Kalau pemerintah memerintahkan kita suatu perkara, misalnya perkara yang mubah, maka perkara yang mubah mereka perintahkan itu berubah hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau ulama perintahkan kita sesuatu yang wajib, tidak berubah hukumnya jadi wajib. Ini bedanya antara ulama dengan pemerintah. Pemerintah bilang, misalnya helm, pakai helm kan boleh-boleh saja ya. Orang mau tutup kepala, tidak tutup kepala kan boleh. Tapi ketika pemerintah bilang wajib, harus kalian pakai semua, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Ini yang tidak diyakinnya dipahami oleh sebagian orang ya. Bahkan kadang dia bangga sekali pakai peci, pakai sorbannya. Ketika dinasihati polisi, dia nasihati dia polisi, ini katanya helm akhirat ini pak. Lebih bagus ini daripada helm-helm sekalian ini. Ini orang tidak mengerti. Ya. Akan dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya perkara yang berubah ketika diperintahkan oleh pemerintah, hukumnya berubah menjadi wajib. Bukan hanya berubah, ya. Termasuk kita taat berlalu lintasnya, lampu merah, lampu hijau, nah itu kita taati, wajib hukumnya. Kalau kita langgar, kita berdosa. Ya. Pakai motor juga pakai SIM ya. Ini banyak orang sekarang ini tidak mau pakai SIM ya, padahal itu untuk kemaslahatan juga ya. Supaya kalau kita kecelakaan juga misalnya identitas kita ada. Sekian banyak orang yang tidak diketahui identitasnya karena dia naik motor ugal-ugalan tidak ada lagi SIM-nya. Mati disimpan di peti mayat. Tidak ada orang yang lain ya. Akhirnya jenazahnya sampai membusuk ya. Baik. Apakah termasuk membaiat ketika anak bekerja dalam sebuah perusahaan, sedang dalam perusahaan itu terdapat atasan yang memiliki kekuasaan, sedang kami dianjurkan untuk taat dalam hal kebaikan? Nah, ini bukan baiat sebenarnya. Ini syarat yang kalian setuju. Kalian masuk ini syarat. Mau tidak? Makanya, kalau mau ya silakan masuk. Kalau tidak ya pergi sana. Al muslimun ala syurutihim ya, pemuslim itu berdasarkan syarat-syaratnya. Apakah termasuk membayar ketika anak bekerja di lembaga pemerintah yang pada lembaga itu terdapat pemimpin yang di dalam aturan lembaga harus taat pada pemimpin? Apakah hal itu dilarang? Kayaknya ini kurang lebih sama ya dengan sebelumnya tadi. Ya, yang boleh kita bayar cuma satu, pimpinan tertinggi negara, presiden. Ya, dosen atau apa rektor ya, itu bukan amir. Ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam ya. Ya, cuma saya disalami. Jamaah juga. Tulis itu assalamualaikum jamaah. Supaya dijawab juga oleh jamaah ya. Jangan cuma saya jawab. Bagaimana hukumnya orang kawin ketika tamunya datang dia berdiri Ustaz? Nah, ini juga satu perkara yang apa namanya ya, jadi kebiasaan kita ya. Ya, kalau misalnya bisa duduk ya duduklah ya. Kalau memang ya dia pernah mau berdiri ya, sekalian berdiri, nggak usah duduk ya, nggak usah pakai kursi di situ. Allahumma. Apakah kita boleh taat kepada pemimpin yang merendahkan syariat Allah? Maksudnya ini pertanyaan terlalu umum ya. Merendahkan syariat, ya. Kalau maksudnya merendahkan di sini dia tidak ada yang dia tidak amalkan, ya. Artinya dia bermaksiat. Maka pemimpin yang bermaksiat kita taati dalam ya kebaikan yang dia perintahkan. Adapun dalam maksiat kita tidak taati. Tapi kalau yang dimaksud di sini pemimpin yang meredakan syariat, ya dia memusuhi Islam, ya dia kafir, ayat tidak boleh kita ya taat sebagaimana kita menaati pemimpin muslim yang syar'i, ya. Bagaimanakah kita mewujudkan suatu negara yang apa ini? Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sedangkan pemilihannya tidak secara fair. Ya, caranya kita wujudkan negara yang syar'i, ya, kita bangun masyarakat ini di atas diri syar'i. Kita didik mereka di atas dua prinsip, tasfiyah dan tarbiyah. Kita tasfiyah, murnikan ya akidah, bersihkan akidah mereka, bersihkan ibadah mereka dari bid'ah, bersihkan akhlak mereka dari ya kemurahan-kemurahan, penyimpangan-penyimpangan akhlak. InsyaAllah suatu saat nanti yang naik menjadi pemimpin adalah orang yang baik. Terakhir ya, ini pekan depan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam suatu kegiatan kepanitiaan ada sisa dana yang tidak terpakai, apakah sisa dana bisa dibagikan kepada seluruh panitia yang terlibat, baik secara langsung ataukah tidak? Artinya unsur pimpinan. Jazakallahu khairan. Ya. Baik, ini kegiatan apa dulu ini ya? Kegiatan pemerintah, kegiatan ya sekolah, terlalu mumpet ininya. Tolong nanti dijelaskan pada majelis yang berikutnya. Ya, yang punya pertanyaan ini silakan diambil di sini, perbaiki pertanyaannya, perjelas. Karena saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang terlalu lama. Ya. Ya, saya kira sampai di sini ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.